أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال المفسر رحمه الله: الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من الأموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة بدر، أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال، كيف تقسم وعلى من تقسم. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Al-Anfal, yang mana Al-Anfal ialah ghanaim, ghanimah. Al-Anfal artinya ada ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Allati yanfaluha Allah li hadzihil ummah. Duduk. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta rampasan perang kepada umat ini dari harta orang-orang kafir. Dan umat yang sebelumnya dari kalangan Yahudi, wan Nasara dan yang lainnya tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Seluruhnya dikumpulkan dan dibakar. Adapun umat Islam ini dibolehkan. Bolehkan mengambil harta rampasan perang. Tentunya setelah dibagi oleh pimpinannya. Setelah dibagi oleh pimpinannya. Harta rampasan perang ini terjadi pada kisah perang Badar. Di awal-awal kisah perang Badar, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat besar dari harta rampasan orang-orang musyrikin. Sehingga terjadi perselisihan antara kaum muslimin. Bagaimana dibagi dan untuk siapa dibagi. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, Al-Anfal bermakna al-ghanaim. Kullahum al-anfal lillahi wa rasulih. Maka jawablah oleh kamu wahai Muhammad kepada mereka, al-anfal, harta rampasan perang, hanya milik Allah dan Rasulnya. Yadaunaha haitsu syaa, Allah dan Rasulnya yang membuat, yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Wala yajrad lakum ala hukmillah wa rasulih, sehingga kalian jangan sampai berbenturan terhadap hukum Allah, ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Bala alaikum idha hakam Allah rasuluh antardau bihukmiha, bahkan kalian yang wajib atas kalian ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, wajib atas kalian untuk ridha terhadap hukum Allah, mengambil terhadap hukum Allah. Wa tusallimul amr lahuma, dan menyerahkan perkaranya pada keduanya. Wadzalika dakhilun fi qawli fattaqullah. Maka yang demikian itu masuk dalam firman Allah, fattaqullaha bimtithal awamir wajtinabi nawahi. Bertakwalah kalian pada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa aslihu dzata bainakum, dan perbaikilah hubungan sesama kalian. Aslihu ma bainakum minan tashahun wa taqatu wa tadabur wa tawaddud wa tahab wa tawassul wa tawasul. Perbaikilah hubungan sesama kalian. Nah, jangan sampai terjadi tasyahun, saling benci, saling memutuskan, saling membelakangi. Nah, diperbaiki dengan saling mencintai, saling menolong, saling menyambung hubungan. Wa bidzalika tajtama' kalimatukum wa tazul ma yahsul bisabab taqatu wa tahasun. Dengan demikianlah akan terjadi, akan berkumpul kalimat kalian, kekuatan kalian, dan nam hilang perpecahan, nam perdebatan, pertikaian, tanazu antara kalian. Wa yadkhul fi islah dzatil bain tahsin al-khalq lahu, masuk di dalamnya saling memperbaiki antara satu dengan yang lain. Tahsinallah, tahsinal khalq lahum, memberikan kebaikan kepada mereka. Wal afu, dan memaafkan. Anil musyi'in minhum, terhadap orang-orang yang salah dari mereka. Nah, ini dia. Ya, semua kita salah. Bani Adam berbuat salah. Naam, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam selalu berbuat salah, selalu berbuat salah. Jangan dianggap tidak pernah salah. Khata', khata' itu sighah mubalaghah. Ya, selalu berbuat salah. Sebelum kamu nuduh kepada orang lain, ya introspeksi kepada diri kita sendiri. Nah, kita juga terlalu banyak kesalahan. Sehingga ketika memaafkan juga akan semakin mudah. Ketika memaafkan akan semakin mudah. Nah, wal'afu 'anil musyi'in minhum, memaafkan orang-orang yang berbuat salah di antara mereka. Fa inna bidzalika yazulu katsir mimma yakunu fil qulub. Karena yang demikian, dari memaafkan akan menghilangkan kebencian, saling tadabur, saling membelakangi. Naam, wal amru jamil dzalik qawlu ta'ala wa atti'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Perintah itu semua terkandung di dalam wa atti'ullaha, dan taatlah kalian pada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, kalaulah seandainya kalian adalah orang-orang yang beriman. Fa innal iman yad'u ila ta'atillah. Karena keimanan akan menggiring seorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna lam yuti'illah wa rasuluhu fa laysa bimu'min. Hal ini sebagaimana orang yang tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, maka bukan termasuk orang-orang yang beriman. وَمَنْ نَقَصَ تَعَدُّهُ لِلَّهُ وَرَسُولِهِ, barang siapa yang kurang ketaatannya pada Allah dan Rasulnya. وَذَلِكَ لِنَقْصِ إِمَانِهِ, yang demikian itu karena kurang keimannya, keimanannya. وَلَمَّا كَانَ الْإِمَانِ كِسْمَيْنِ, maka tatkala yang namanya keimanan itu ada dua bagian. Yang pertama imanan kamilan, keimanan yang sempurna. Yatarattab alaihi al-madh wa as-sana, terkandung di dalamnya pujian. Naam, dan mengulang-ulangi pujian as-sana, al-fawz at-tam, bahagian yang sempurna. Wa imanan duna dzalik, dan yang kedua keimanan di bawah itu. Maka Allah sebutkan keimanan yang sempurna, innamal mu'minuna. Naam, innamal mu'minun, semuanya orang-orang yang beriman. Alif lam di sini adalah istighraq. Istighraq bimana syari' iman, untuk seluruh keimanan. Naam. Baik, kembali lagi kepada masalah ghanaim, ghanimah atau rampasan perang. Rasulullah SAW mengatakan, "Utidu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan lima perkara yang tidak pernah diberikan pada umat-umat sebelumku. Di antaranya adalah uhillat liyal ghanaim, dan telah dihalalkan untukku ghanimah atau rampasan perang. Walam tahil li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan untuk seorang pun dari orang-orang sebelumku, dari umat-umat sebelumnya. Nah, Taib kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, asbab nuzul ayat, sebab diturunkannya ayat ini, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari Abu Umamah, dari Ubadah ibn Samit. Qala kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu Badran. Faltaqa an-nas fa hadama Allah ta'ala al-aduwa. Fantalaqat ta'ifatun fi atarihim yahzamun wa yaqtulun wa akibat طائفة على الأسكر يخونوه يجمعونه وأهدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض ولا الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا إلى طلب العدو لستم بأحق به منا لأنه منعنا عنها العدو وهزمناه وقال الذين أهلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق منها بها منها نحن أهلقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به Fanazalna fanazalat yas'aluna fa'anil anfal ila akhiril ayah. Faqasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muslimin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aghara fi ardil adu nafala rubu' wa idza aqbala wakkala an-nas raj'an nafala thuluth. Wa kana yaqra al-anfal wa yaqul la yurad al-qawiy al-mu'min 'ala dha'ifi li yurad qawiy al-mu'min 'ala dha'ifi. Disebutkan oleh Imam Katsir rahimahullah perselisihan antara para sahabat ketika awal-awal pembagian harta rampasan perang. Nah, yaitu ketika perang Badar dari Ubadah bin Samit, dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an. Kami pernah keluar ikut perang bersama Rasulullah SAW pada perang Badar. Maka manusia bertempur, terjadi peperangan, berkecamuk. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengalahkan musuhnya. Di sini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin mencari perjalanan mereka dan mengalahkan dan membunuh mereka. Ada juga yang menjaga, berjaga-jaga tentara. Nah, menjaga mereka. Ada juga yang menjaga Rasulullah SAW. Nah, sehingga lengkap. Ada yang bertempur, ada yang berjaga kaum muslimin, ada yang menjaga Rasulullah SAW. Sehingga musuh pun bisa untuk dikalahkan dengan izin Allah. Nah, di malam harinya seluruh harta rampasan perang dikumpulkan. Nah, yang satu bilang kami yang telah mengalahkan musuh, yang satu bilang kami yang demikian-demikian. Nah, maka mereka seluruhnya datang kepada Rasulullah SAW. Mereka seluruhnya datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya. Maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Walil anfal lillahi wa rasul. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya harta rampasan perang hanya milik Allah dan Rasul. Ini asbabun nuzul. Maka Rasulullah SAW membagi antara para sahabat. Nah, membagi pada para sahabat, dibagi. Artinya pembagian ini hanya Allah dan Rasulnya, ya, yang membagi harta rampasan perang. Ketika Rasulullah SAW menyerang, ya, maka dibagi-bagi seperempat dari harta rampasan perang kepada kaum muslimin. Wa'idha akbala wakalan nas raji'an. Ketika Rasulullah SAW pulang dan mewakilkan pada yang lainnya, maka Rasulullah SAW memberikan sepertiga dari harta rampasan perang. Nah, dan Rasulullah SAW mengatakan, hendaknya orang yang kuat dari kalangan orang-orang yang beriman memberikan kepada orang-orang yang lemahnya. Di dalam riwayat yang lain, lamakana yaumul badrin, tatkala terjadi perang Badar, maka Rasulullah SAW bersabda, man sana'a kada wa kada falahu kada wa kada. Barang siapa yang berbuat mampu membunuh demikian demikian fulan bin fulan, maka dia akan mendapatkan demikian dan demikian. Maka ini boleh yang seperti ini supaya menambah semangat kaum muslimin. Fatasara fi dzalika syabban ar-rijal bagi syuyukh tahta rakyat. Maka ada dua pemuda ya yang maju. Nah, yang tersisa adalah syuyukh, orang tua di bawah panji bendera. Kalau makanan til makanim jauh ya tabun aladin jangan lahum. Nah, maka tatkala datang harta rampasan perang, mereka datang meminta bagiannya. Faqala syuyukh la tastathiru alaina fa inna kunna rida lakum law kashaul. Law in kashartum la fi'tum ilaina wa tanaza'u. Nah, kata para syuyukh yang berjaga-jaga, kalian jangan terlalu banyak mengambil harta rampasan perang, karena kita juga berjaga-jaga, kita juga menjaga kalian, sehingga berselisih nam antara mereka yang maju ke depan dengan yang berjaga-jaga. Sehingga turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Nah. Qala Abu Ubaid, wa li hadha summiya ma ja'ala al-imam lil muqatala naflan. Oleh karena itu dikatakan, nah, ja'ala al-imam, Allah jadikan, Allah berikan pada komandan perang ada bagian rampasan perang naflan. Ya, wa tafdhiluhu ba'd al-jaysh 'ala ba'd bi shay'in siwa sihamihim yaf'al dhalika bihim 'ala qadr al-ghina' 'an al-islam wal-nikayah fil 'adu. Baik, ini dia penting. Disebutkan naflan itu adalah tambahan bagian selain bagian yang sudah ditetapkan ya untuk komandannya. Nah, sehingga yang seperti ini komandan ya wajar kalau ada kelebihan daripada prajuritnya, daripada anak buahnya. Jangan iri, jangan hasad, jangan dengki, karena pembagian seperti ini, nah, ada yang dilebihkan dan ada yang pembagian secara baku, jatahnya masing-masing secara baku ada. Ya, tafdhil ba'd al-jaysh 'ala ba'd shay'in siwa siham. Selain pembagian yang sah, yang ada, yang sudah ditetapkan. Nah, wa binna alladziina yanfulu imam sunan arba. Liqawli wahidin minhunna mawdhi ghair mawdhi al-akhar. فإهداهن في النفل لا خمس فيه وذلك السلب وثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس هو أن يوجه الإمام سرايا في أرض الحرب فتأتل بالغنائم ويكون السرية مما جاء به الربع والثلث بعد الخمس وثالث النفل من الخمس نفسه وهو أن تجاوز الغنيمة كلها ثم تخمس. فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر ما يرى والرابع في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء وهو يعطي الأداء أدلة ورعاة الماشية والسواق لها وفي ذلك كله اختلاف. قال الربيع قال الشافعي على الأنفال ألا يخرج رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السالب. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-anfal, harta rampasan perang itu tidak boleh dikeluarkan dari dari apa modal ghanimah, maksudnya harta ghanimah secara keseluruhan sebelum al-khumus, sebelum dikeluarkan 1/5. Nah, selain salaf, salaf itu misalkan baku tembak, baku bunuh, ya satu lawan satu, maka apa, misalkan kaum muslimin bisa mengalahkan musuhnya, maka itu harta yang ada di badannya musuh itu salaf, ya itu salaf, bisa diambil. Nah, itu milik pasukan atau milik kaum muslimin, tentara kaum muslimin yang apa, yang bisa menjatuhkan musuh. Misalnya dia punya senjata, punya pisau, punya jam tangan, punya apa, ya itu hartanya musuh itu, maka diambil. Ya, itu salaf. Kalau ghanimah besar, umum, ada rumah, ada tanah, ada kebun, ada apa, itu nanti dibagi 1/5. Nah, perinciannya beda-beda. Itu asbabun nuzul, sebab diturunkannya apa? 6 surat Al-Anfal. Abu Abdillah, sebab diturunkannya surat Al-Anfal. Berdiri, Abdillah. Mana khabir? Ah, sebab diturunkan surat Al-Anfal apa? Bayu. Rehat. Ngantuk. Sama lah. Ana juga ngantuk. Emang kamu ngantuk, anak nggak ngantuk? Ah, Kang Jen, sebab diturunkannya surat Al-Anfal, asbabun nuzulnya. Gimana? Nah, terus. Mana ucup ini? Sholat enggak di sini. Talim enggak. Allah musta'an. Ada berapa subuh enggak sholat jamaah? Ah, Marfa. Rehan, Ahmad berdiri. Kalau kamu mendapatkan ganima pada perang badar, Nah, sebab diturunkannya surat Al-Anfal ketika peristiwa apa? Perang Badar. Kaum muslimin yakni para sahabat berselisih di situ. Ia bertanya langsung kepada Rasulullah SAW bagaimana pembagiannya. Nah, sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ayat apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka kaum muslimin bertanya-tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya al-anfal harta rampasan perang hanya milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian pada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan antara sama kalian. Allahul musta'an, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah.